Katokan di madenai nan kurang, sahinggo adik mamutui cinto. Katokanlah di mano nan salah, mangko kini adik berubah. Nan manggalokan mangako cewang mangandung hujan, sadangnyo dingin denai babasakan, lapake sajo taraso di badan. Maafkan diri denai kau dah membagi kasihakan denai nan kurang, sahinggo adik mamutui cinto. Katokanlah di mano nan salah, mangko kini adik berubah. Nan manggalokan mangako cewang mangandung hujan, sadangnyo dingin denai babasakan, lapake sajo taraso di badan. Maafkan diri denai kau dah membagi kasihakan dakek mangko dituru walau gelombang datang madang kasih aja cinta dina indah kasuru kita majalin are usah denai udah tingkatkan padi hati nan luko bila kadape.

orang jalan siang jo malang ayah mamban tiang tulang coy itu bana sayang ka anak kandung. Nyampang pai anak karantau urang yo ladang urang jandi sintu oi nakan Jomande dangalah na kok nyampang lah tua ayah kecali alah jua ayah katam pe tidur kok lai kadape ayah sagalehna oi pau be jari hapala rai damam salamoikom oi nakan du raso tau be jari Jomande Thank you. kahananku. Walau dapet pagi api nyopatan, asal dake udah hati kosana. bunyi api padam putong baraso minyak api tembata lama arang api pasti binaso sapan tumbana kadiri denai laman dape mangkonyo sensai pendeta tahu be jarian data baik siyo siyo nang salamoko kironyo adia sayang kadenai katika sanang nyatonyo adia cinta dedenai bahagia Terima kasih. jo sayang onde jo cari nan babilang ikan bali banana bali ikan panjang bali lancu kawan cari dun sana. Terima kasih. si aye mato manganan nasib di badan ambo awak anamu urang tak iyo malang panan nasib enaiko awak anamu urang tak iyo malang bana kurang nan di badan tatu tu jaso de ban sai diri urang lengah kan bilo bakato indah adonan paduli urang lengah kan bilo bakato indah adonan paduli. Abana kurang nan di badan tatu tu jaso de ban sai diri urang lengah kan bilo bakato indah adonan paduli urang lengah kan bilo bakato indah adonan paduli. Kok sakit badan sakitlah surang sia sayang denai ka adi indahlah mungkin kata ganti dek kita lah mambu janji Oh. jalih tanpa di.